Kisah Rasui-Rasui Pasai 2. Wateka truk bak uro Pentakosta, mandum urung mu iman musapat bak saboh tempat. Ngonhana jisangka-sangka terdengar suni bak langit, lagi angin tega yang tengah jiput, rumah bak tempat awaknya tengah jiduk, ban saboh rumahnya ka penuh ngon sunyan. Laju jikalon liawaknya lidah-lidah lagi apui hu, jima u ho-ho mantong, dan laju jidong atuh awaknya masing-masing. Awaknya ban mandum kaji kuasa leh roh Allah. Dan laju jimarit lamu bago rupa basa. Awaknya jima tutu menurut pun yang jipegah leh rohnya. Ba awaknya ke jipegah. Ba watenya jai tat-tat urung Yahudi. Ni bak mu bago nanggro yang na ban sigom donya tinggai di Yerusalem. Awaknya nakuh urung-urung yang taat ubak potu Allah. Wate je dengo sunyan, jai tat-tat manusia jijak muhudum kenan. Awak nyan ban mandum, tat-tat terkejut. Wate je dengo ureng-ureng yang na disinan, jima tutu lamba sajih kedro. Ngon hirun dan takjub awak nyan jipegah. Ureng-ureng yang metutunya, ban mandum ureng Galilea bukan? Pakri banjit ji, meno ta dengo awak nyan jima tutu lamba sa nanggro getanyo masing-masing. Getanyo ureng-ureng nibak Patria, Media, Elam, nibak Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, nibak Pontus dan Asia, nibak Frigia dan Pamfilia, nibak Nanggro Mesir dan daerah-daerah Libya, Tongon Kirene. Nalam kawan getanyo yang teka nibak Roma, na ureng-ureng Yahudi dan na tema ureng-ureng bangsa lain, yang kaji tamong agama Yahudi. Natuma yang teka nibak kereta dan Arab. Tanyo mandum tak dengar awak nyan jima tutu lambasa getanyo. Masing-masing ke hai-hai yang ajaib yang gepubut le potu Allah. Ngon hirin dan takjub awak nyan ban mandum jitanyong sidro ngon yang lain. Apa makna jihnya? Temana cit ureng-ureng yang jihina awak nyan jipegah? Ah awak nyan mandum ka mabuk. Laju Petrus jidong musajan-sajan ngon siblah dro rasui yang lain. Olehnya nji pegah bak ureng ramenya ngon su yang megenta jikun lagenyo. Sedara-sedara, ureng-ureng Yahudi dan mandum yang tinggai di Yerusalem dengau ke beget-get sabab hainyo perele ulun pegah bak gata. Ban mandum urengnyo hana mabuk lage yang gata duga. Sabab bak saatnyo mantong posik ureng bengo. Temanyo kale gepri firman lepote Allah melalui Nabi Yoel. Allah mefirman, ba'akhi jaman ulun temalon beri roh ulun ke mandum manusia. Anak-anak gata yang agam dan anak-anak gata yang inong, temaji berite bak gata ka hai-hai yang ulun pegah bak awaknyan. Ureng-ureng muda gata temaji kalon hai-hai yang ulun pelemah bak awaknyan. Ureng-ureng tuha gata tema melumpo ke hai lumpo nyang ulun beri ke awaknya. Genamit-namit ulun pi, bah ke nyang agam menancit nyang inong. Tema ulun beri roh ulun ni bak uro-uronya. Awaknya temaji berite, hai-hai nyang ulun berite ke awaknya. Ulun temalun penabut-but yang ajaib, di atas je nyang na di langit, dan hai luar biasa di miyuk yang na di sino. Bumo temana darah dan apui, huap dan asap. Mata uro temajut keseput, bulan jut kemira lage darah si golom uro Tuhan, uro yang raya dan mulia nyan teka. Bak watenyan ureng yang jimehoi, bak Tuhan tema tepe selamat. Sedara-sedara ureng-ureng Israel, dengau ke pu yang ulun pegahnyo. Isa ureng Nazaret nyan kagebri tuga lepote Allah ke sedara, nyan nyata tat bak but-but yang ajaib dan hai-hai yang luar biasa, nyang gepebut le Allah di tengah-tengah gata melalui isahnyan. Ban mandumnyan gata kedro ka gata tepu. Pah lagi rencana gopnyan kedro Allah ka gepuputo ke gesera isahnyan ke gata. Dan wate gopnyan tesera laju gata pomah te gopnyan sira gata pebiu ureng-ureng jehet jisalib gopnyan. Tema potu Allah gepe udep gopnyan lom-lam kawan ureng mate. Gopnyan jut le mate. Tema potu Allah gepeleh gopnyan. Sabab hana mungkin gopnyan jikuasa sabe le mate. Kehai isanyo Nabi Daud kaleh gepegah. Ulun kalon Tuhan sabena dike ulun. Gopnyan sabena bak bineh ulun. Mangat ulun hana ji guncang le pumantong. Yang ke sabab ji ate ulun harok lumpana, baba ulun lon pega puja ngon pujo. Dan tubuh ulun nyotema ji pre dengon aman lam kubu. Sabab gata hana tepebiu menyawate tinggai lam donya ureng mate. Gata hana tepebiu hamba drana yang setia, nyan hanco dan habe. Drone karena tunyo bak ulun rod yang tertuju ke udep yang sejati. Kegembiraan ulun bertambah mangat lam mate, sabab drone nama sajan ngon ulun. Sedara-sedara, idin ke ulun pegah teruk terang ke hai Nabi Daud. Bapa indatu getanyo nyan. Gop nyan kamate dan kata tanom lam jerat. Kubu gop nyan mantong na dilam kawan getanyo sampo bak saatnyo. Allah ka geme janji bak Nabi Daud ngon geme sumpah bahwa si droni bak keturunan gop nyan tema teangkat jut ke raja sabab Nabi Daud getepu ke hai janji nyan dan sabab gop nyan pi si droh Nabi. Gop nyan pi getepu pu yang tema gepubut lepo tu Allah. Jadi gop nyan kale gepegah bahwa raja peselamat yang gepejanji le Allah tema udet lom ni bak mate. Nabi Daud gepegah lage nyo, gop nyan hana tepebiu tinggai lam donya ureng mate. Tubuh genyan hana tema tepebiu sampo hanco dan habe. Isanyo ke yang tepu udep di tengah-tengah ureng mate le Allah. Kamu mandum kale kamu kalon kedro hai nyan. Gop nyan teangkat nibak kedudukan yang manyang dan geberi kekuasaan le Allah. Laju geterimong roh Allah yang kage pejanji le Bapak. Dan yang gata dengo bak saatnyo dan gata kalon nah ke rohnyan yang gopnyan beri ke kamu. Nabi Daud kedro hana ge'e lam surga. Teman Nabi Daud gepega, Tuhan gepega bak Tuhan ulun. Duk ke belah unen ulun. Sampo ulun pejut mandum muso gata, tundo ubak gata. Yang ke sabab ji mandum ureng Israel, haru ji teputat bahwa Isa yang gata salibnyan. Isa nyanci tema yang kepejut lepotu Allah, jut ke Tuhan dan Raja Peselamat. Wate awak nyan mandum ji dengo hai nyan, ate awak nyan gundah lumpahna. Laju awak nyan ji tanyong bak Petrus dan rasui-rasui nyang lain. Sedara-sedara mandum, apa yang haruh kamu pubut? Gejawab le Petrus. Metobat ke nibak desa-desa gata, dan bah ke gata masing-masing tepu mano atuh nan Isa, mangat mandum desa-desa gata tepu ampun. Tema gata mandum tak terimong roh Allah nibak potu Allah. Sabab yang gepejanji le Allah nyan, nah ke gata dan keturunan gata, menancit ke ureng-ureng yang nabak tempat-tempat yang jio. Nah ke mandum ureng yang getawak le Allah, Tuhan tanyo ketajak ubak gop nyan. Menan ke Petrus gepegah ubak awak nyan. Dan dengan jai tutuh haban yang lain, gop nyan pih geyu ubak awak nyan. Mangat awak nyan ji peluh dro, ni bak bansa yang jehetnyo, yang tema gehukum le potu Allah. Jai tat-tat ureng percaya pun yang gepegah le Petrus. Laju awak nyan tepu mano. Tema jumlah ureng yang percaya ni bak uronyan metamah lom na leri bedro. Dengan bit-bit awak nyanji merno sabe ni bak rasui-rasui dan sabe mesapat mesajan-sajan. Awak nyanji makan mesajan-sajan dan medoa mesajan-sajan. Jai tat-tat but yang ajaib yang kepubut le rasui-rasui nyan sampo mandum ureng hirun ngon temakut. Ureng-ureng mu iman nyan ban mandum laju mesaboh dan pun yang nani ba awak nyan, yang awak nyan ngui mesajan-sajan. Awak nyan laju ji publo barang-barang dan atra milik jih ke dro, laju ji bagi-bagi peng awak nyan ke dro, ke awak nyan ke dro, menurut yang ji perle le awak nyan masing-masing. Tip-tip uro, awak nyan sabe megumpui di bait Allah, dan makan mesajan-sajan dengan gembira dan meyup ate di rumah awak nyan ke dro. Awak nyan hana putuh-putuh ji pujo Allah dan ji galak le mandum ureng. Tip-tip uro jumlah awak nyan laju metamah sabab Tuhan geberi ke awak nyan ureng-ureng yang tengoh tepu selamat.